Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Edisi spesial di kesempatan malam hari ini untuk materi pengantar akan kami bacakan dari kitab Fikih Sunnah karya Syekh Said Sabiq rahimallahu taala, seputar rincian hukum talak atau perceraian. Ya, tentu dalam ajaran Islam ada yang namanya talak, ada namanya khulu'. Ya, talak itu adalah bubarnya rumah tangga yang dijatuhkan oleh pihak atas inisiatif dan keinginan utama dari pihak suami. Lain hanya dengan khulu', yaitu permintaan cerai yang berangkat dan berasal dari pihak istri. Tentang hukum hukum talak atau talak, maka para ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum talak, apa hukum asalnya. Al-asah min hadil ara'i, pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini adalah ra'yul ladina zahabu ila hadrihi ila lihajatin, adalah pendapat ulama yang mengatakan hukumnya haram ila lihajatin, kecuali jika ada kebutuhan. Wa umul ahnaf wal hanabilah, inilah pendapat dua madhab, yaitu Hanafiyah, mazhab Hanafi dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat semua tukang cicip mitlak, yaitu tukang cerai. Alasan yang lain, karena alasan yang kedua, karena dalam menjatuhkan talak berarti kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena punya pasangan, karena menikah, itu adalah di antara nikmat Allah, dan kufur nikmat adalah satu hal yang haram. Oleh karena itu, maka tidaklah halal alias haram menjatuhkan talak, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, illa lidaruratin, kecuali karena kondisi darurat. Ya, dan di antara kondisi darurat yang membolehkan adanya talak adalah ketika seorang suami ragu-ragu dengan perilaku istrinya, atau sudah mantap di hati si suami, ya sudah mantap tidak ada rasa suka kepada istrinya, karena Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati. Maka itu kondisi darurat yang membolehkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun jika tidak ada hajatun, kebutuhan yang mendorong untuk menjatuhkan talak, maka menjatuhkan talak adalah murni bentuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk dari su'u adabin adalah atau su'a adabin minazzauji. Ya, tidak ada etika dari suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Oleh karena itu, maka jika tidak ada kebutuhan, maka hukum talak berkisar antara makruh atau mahdhuran haram. Dan berkenaan dengan rincian hukum talak, maka para ulama dari mazhab Hambali punya rincian yang bagus. Maka talak itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya mubah, dan bisa hukumnya manduban ilaihi, dianjurkan. Maka hukum menjatuhkan talak ada 4. Bisa wajib, bisa haram, bisa mubah, dan bisa dianjurkan. Ada 4 rincian. Yang pertama, wa amma talaqul wajibu, talak yang hukumnya wajib adalah yang ada dalam beberapa kondisi, yaitu talaqul hakamain fi syiqaq baina zaujain, yaitu talak yang dijatuhkan oleh hakamain, dua juru runding, dua yang berasal dari dua pihak, pihak suami dan pihak istri, ketika terjadi sengketa hebat di antara keduanya. maka menjatuhkan talak hukumnya wajib manakala dua juru runding ini berpandangan anna talaqahu wal wasilatu liqat'i siqaqi, bahasanya menjatuhkan talak itu adalah sarana terbaik untuk menghilangkan konflik yang berkepanjangan. Ini yang pertama. Yang kedua, talak itu hukumnya wajib wa kadzalika talaqul muli ba'da tarabbus. Demikian juga talaknya seorang suami yang melakukan ila. Ila adalah seorang suami yang bersumpah demi Allah tidak akan menjimai, tidak akan mengkumpuli istrinya lebih dari 4 bulan, yang tentu bulan ini dihitung pakai kalender Hijriah. Maka ditunggu sampai genap 4 bulan. Setelah genap 4 bulan, suami ini diberi dua opsi. Opsi yang pertama adalah membatalkan sumpahnya dengan mengumpuli istrinya, ya, membatalkan sumpahnya dengan mengumpuli istrinya, ya, atau kemudian dia pertahankan sumpahnya, namun dia harus dan wajib hukumnya menjatuhkan talak pada istrinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-160, 125 dan 126. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Maka bagi para suami yang melakukan ila terhadap istrinya, maka ditunggu 4 bulan. Fa'in fa'u, jika suami ini kembali kepada istrinya, yaitu kembali mengumpuli istrinya, fa'inna allaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka Allah ampuni pelanggaran sumpah yang dilakukan oleh pihak suami. Wa in azamu talaqan, jika suami bertekad untuk cerai, fa innallaha sami'un alim, sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka dalam dua kondisi ini talak hukumnya wajib, yaitu talak hakamain, dua juru runding, kemudian ila, karena faktor ila, yaitu sumpah suami untuk tidak mengumpuli, memberikan nafkah biologis kepada istrinya lebih dari 4 bulan. Kemudian yang kedua, ya, wa amma talaqul muharram, talak itu hukumnya haram, fa wa talaqu min ghairi hajatin ilaihi, adalah talak yang dilakukan tanpa ada kebutuhan mendesak untuk menjatuhkan talak. Cuma sekedar karena cekcok, sekedar istri ngambek, dan sekedar jengkel sama, sedikit jengkel sama istrinya, kemudian keluar kata-kata talak, maka ini hukumnya haram. Wa inna makana haraman, talak dalam kondisi ini ketika tidak ada kebutuhan hukumnya haram, karena ini adalah tindakan yang merugikan pihak suami dan merugikan pihak istri. Demikian juga merugikan anak-anak. Dan talak dalam kondisi ini ketika tidak ada alasan berarti meniadakan maslahat yang semestinya terwujud di antara suami istri ketika mereka masih berstatus suami istri. Ada maslahat penyaluran syahwat biologis yang halal dan yang lainnya. Tanpa ada kebutuhan mendesak untuk itu, maka hukumnya haram. Jadi sini disampaikan mislu itlafil mal, maka merusak hubungan ikatan pernikahan, ya, itu seperti tindakan merusak harta. Ada piring yang tidak bersalah tiba-tiba dibanting, tidak ada kebutuhan untuk banting piring, maka piring dibanting. Demikian juga tidak ada kebutuhan untuk mentalak istri, istri ditalak. Ya, maka ini satu hal yang haram. Mengingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar, tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja. Demikian juga di satu hadis disebutkan bahasanya abghadul halali ilallah at-talaqu, adalah perkara halal yang paling Allah benci adalah talak. Nah, di berdasarkan hadis ini, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, inama yakunu mabghudan, talak statusnya satu hal yang dibenci ketika tidak ada kebutuhan untuk menjatuhkan talak, meskipun Nabi telah menegaskan itu adalah halal, sebabnya adalah li'annahu muzilun linnikahi, karena talak itu menyebabkan hilangnya ikatan pernikahan, yang dalam ikatan pernikahan ini terkandung banyak maslahat yang dianjurkan. Maka minimal menjatuhkan talak tanpa sebab hukumnya makruh. Nah, kemudian maka itu talak yang hukumnya wajib, talak yang hukumnya haram, yaitu tanpa kebutuhan. Atau kemudian yang ketiga adalah talak yang hukumnya mubah. Wa amma talaqul mubahu, adapun talak yang hukumnya mubah, yang diperbolehkan, tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Fa inna ma yakunu 'indal hajati ilaihi li su'i khuluqil mar'ati. Maka seorang suami itu boleh menjatuhkan talak kepada istrinya manakala ada kebutuhan. Contoh kebutuhan adalah jeleknya akhlak dan perilaku si istri kepada suami atau kepada keluarga suami. Dia kalau marah, mencaci maki suaminya, demikian keterlaluan. Ini daftar nama-nama hewan di kebun binatang keluar. Ini, atau kemudian itu di antara bentuk jeleknya akhlak istri. Atau ketika dia marah kemudian dia dengan mudahnya kemudian ngusir suami, banting barang milik suami, merusak barang ini dan itu. Demikian juga su'usratiha, jeleknya perilaku istri kepada suaminya. Ya, jeleknya perilaku istri pada suaminya. Maka istri yang normalnya melayani suami malah sebaliknya, dia jadikan suaminya sebagai budaknya. Wa tadarrur biha, demikian juga talak hukumnya mubah manakala suami itu mendapatkan madarat dengan kebersamaannya bersama istrinya, min ghairi husilil ghardi minha, tanpa ada mendapatkan maksud yang bisa diharapkan dari istri. Misalnya istrinya tidak mau dikumpuli, namun kalau namun suka menuntut, namun hak-hak suami tidak ditunaikan, kewajiban kepada suami tidak ditunaikan, semacam hak biologi suami. Namun cerewetnya luar biasa, maka dalam kondisi semacam ini menjatuhkan talak hukumnya mubah. Jadi kata kunci talak itu hukumnya mubah adalah manakala berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan perilaku, tidak berkaitan dengan agama. Kemudian yang terakhir, talak itu hukumnya mandub ilaih, dianjurkan. Kapan itu? Talak yang terjadi inda tafriqil mar'ati fi huquqillahil wajibah. Ketika istri itu teledor untuk menunaikan hak-hak Allah yang wajib dia tunaikan. Misalnya dia malas sholat, atau bahkan tidak sholat, atau sholatnya bolong-bolong, dan semacam itu. Wala yumkinuhu ijbaruha 'alaiha, dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dipaksa. Contoh yang lain, antakuna ghaira afifatin, manakala dia bukanlah wanita yang menjaga diri terhadap lelaki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya. Ya, kemudian mau saja dibonceng ke sini ke sana. Kemudian dia tidak memperhatikan adab interaksi dengan lawan jenis. Atau bahkan dia selingkuh dalam pengertian punya hubungan gelap dengan lelaki yang lain. Atau bahkan sampai zina. Maka kalau kondisinya sampai zina, maka mentalaknya hukumnya dianjurkan. Suaminya laki-laki baik-baik, menjaga diri, istrinya serong, selingkuh, zina. maka menceraikan istri hukumnya dianjurkan, karena kerusakan adalah kerusakan agama. Maka intinya, kata kuncinya, tak menjatuhkan talak itu dihukum, dianjurkan jika ada problem berkaitan dengan masalah agama. Ya, malas puasa Ramadan, ya, kemudian sholat bolong-bolong, bahkan tidak mau sholat, kemudian atau demikian juga malah kemudian pergi, kemudian punya perilaku yang sangat haram, misalnya melakukan syirik, pasang sesajen, pergi ke dukun, ya, maka ya, demikian juga misalnya termasuk dalam hal ini tidak mau tutup aurat setelah kemudian maksimal didekati dan dinasihati, maka ini semua adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan. Namun tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki diri dalam aspek dan sisi-sisi ini, maka menjatuhkan talak dalam kondisi ini hukumnya mu'man al-mandubu ilaihi. Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan la yambari lahu imsakuha wa dzalika li anna fi naqsan li dinihi wa la ya'manu ifsadaha li firashihi wa ilhaqaha bihi waladan laysa huwa minhu. Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan tidak sepatutnya mempertahankan istri yang akrab dengan semua laki-laki. Ini akrab dengan semua laki-laki tanpa memperhatikan ini mahramnya ataukah bukan, suaminya ataukah bukan. Karena istri semacam ini ada pada dirinya ketidaksempurnaan dari sisi agama, dan tidak ada jaminan aman dia menodai dalam tanda kutip kasur suami. Artinya zina. Dan dari zina ini boleh jadi kemudian hamil, akhirnya dia nisbatkan kepada suaminya anak yang bukan anak suaminya. Namun ketika istri itu selingkuh, serong, bahasa agamanya dengan bentuk sampai zina, maka di satu sisi dianjurkan untuk mentalaknya, namun tidaklah mengapa istri ini dibuat tidak nyaman bersama suami sehingga dia kemudian mengambil jalur khulu', maka ada dua pilihan, ditalak bisa, dibuat nggak nyaman, nggak betah bersama suaminya setelah suaminya tahu kalau dia selingkuh sampai zina, sehingga dialah yang nanti akan menggugat cerai. Ya, kalau dia menggugat cerai, kalau dalam dari sisi praktis di tempat kita di pengadilan, maka yang bayar biaya perkara adalah istri, sehingga suami tidak perlu keluar biaya membayar perkara, karena bukan dia yang berinisiatif untuk membubarkan rumah tangga. Maka membuat istri tidak nyaman dalam kondisi dia terbukti selingkuh dan berzina, satu hal yang dibolehkan berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-19, wala ta'duluhunna litadhabu biba'di ma'ataitumuhunna. Janganlah kalian melakukan tindakan adal, yaitu membuat istri tidak nyaman supaya istri kemudian melakukan gugat cerai, yang dalam bahasa fikih disebut khulu', litadhabu biba'di ma'ataitumuhunna, supaya kalian mau mengambil mahar yang pernah kalian berikan kepadanya. Karena semestinya dalam khulu' itu ada pengembalian, ya, ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak istri kepada suami. Ila ayati nabi fahisyatin mubayyinah, kecuali jika istri melakukan perbuatan keji yang nyata itu zina, terbukti berzina, maka boleh dibuat susah, dibuat tidak nyaman, supaya dialah yang mengambil pilihan gugat cerai. Maka ini Qal Ibnu Qudamah mengatakan, dan diantara perceraian yang dianjurkan adalah at-talaqu fi hali syiqaq, adalah perceraian ketika dalam kondisinya konflik berkepanjangan tanpa ada iktikad baik untuk menyelesaikan dari salah satu pihak atau dari dua belah pihak atau untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga, fil halatil lati takhuju al mar'atu ila al mukhala'ati lituzila anha ad-darar. Ketika dalam kondisi dia mengajukan gugat cerai atau khulu karena dia merasa mendapatkan madarat ketika hidup bersama suaminya. Maka dalam tiga kondisi ini, suami menjatuhkan talak, hukumnya dianjurkan. Ada tiga kondisi. Yang pertama, ketika istrinya itu melakukan pelanggaran agama. Melakukan pelanggaran agama, tidak mau tutup aurat, tidak mau malas sholat, malas kemudian puasa Ramadan dan yang lain. Kemudian yang kedua, tadi sebagaimana kata Ibnu Qudamah, ketika terjadi konflik yang ketika sering konflik, sehingga rumah tangga terasa seperti neraka. Karena salah satu pihak merupakan pencemburu luar biasa. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit ini, cemburu tanpa alasan. Sehingga ujung-ujungnya kemudian terjadi kemudian perselisihan, pertengkaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika istri itu melakukan khulu karena dia merasa mendapatkan madarat ketika dia tetap bertahan bersama suaminya, maka suami dianjurkan untuk mengabulkan permintaan istri dengan mentalaknya. Ya, ini rincian hukum tentang masalah talak. Maka tidak benar anggapan sebagian orang bahwasanya yang punya kesan seakan-akan talak itu satu hal yang jelek seluruhnya. Sehingga kemudian menjadi janda atau jadi duda itu satu hal yang betul-betul seluruhnya adalah jelek. Ini satu hal yang tidak benar. Karena sebagian talak ada yang hukumnya wajib, sebagian talak ada yang hukumnya dianjurkan. Artinya satu hal yang terpuji. Dalam kondisi tersebut mempertahankan istri, mempertahankan rumah tangga, satu hal yang tidak terpuji. Karena wajib cerai atau dianjurkan untuk bercerai. Dan catatan penting tentang cerai, cerai itu statusnya dalam Islam adalah solusi, makhraj, dan bukan hukuman. Sebagian suami itu mau mendidik istrinya dengan cara dan menghukum istrinya dengan mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Ini satu hal yang tidak benar. Ini cerai itu adalah al-makhraj, solusi. Sudah kemudian ada problem, berupa konflik berkepanjangan, tidak ada titik temu, tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, deadlock keadaannya, buntu. Nah, disitulah talak menjadi solusi. Ingat, perceraian itu adalah solusi dan bukan hukuman. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah. Ya, baik. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan malam hari ini. Ya, sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui pesan singkat SMS atau juga lewat WhatsApp di 0823-2727-5333. Baiklah Ustaz, mungkin kita akan jeda sejenak Ustaz. Setelah itu kita akan masuki sesi kedua, sesi tanya jawab. Baik sobat muslim, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Tetap di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. 1467 kHz Radio Muslim AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kembali lagi di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, sobat muslim, di malam hari ini kita masih di program acara konsultasi hukum seputar keluarga bersama Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Ya, sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa lewat pesan singkat SMS atau juga WhatsApp di 0823 27275333. Ya, baik sobat muslim, kita akan masuki sesi kedua pada malam hari ini, sesi tanya jawab. Ya, baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kita akan mulai sesi kedua pada malam hari ini. Ustaz, kita akan coba jawab pertanyaan satu demi satu yang sudah masuk ke meja redaksi. Baik, pertanyaan akan kami bacakan terlebih dahulu Ustaz. Pertanyaan pertama dari pendengar kita, Ibu Erna yang berada di Wates. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang suami yang emosian pada suatu hari menulis surat talak di kertas segel untuk istrinya. Dan besoknya ditanya istrinya, dia bilang dia lagi emosi. Apakah kalau seperti itu sudah jatuh talak? Sementara mereka tidak pisah. Dan jika kalau talaknya jatuh, sementara suaminya tidak mengakuinya, dia bilang itu hanya sedang emosi, apa yang harus dilakukan sang istri Ustaz dengan kejadian tersebut? Ini mohon nasihatnya Ustaz. Kemudian... perkataan cerai atau kalimat cerai dengan tulisan itu statusnya adalah talak dengan bahasa kinayah. Ini bahasa kinayah, artinya suami ditanya, ini apa maksud dari tulisan ini ketika Anda menuliskannya? Jika maksudnya ketika itu adalah menceraikan karena emosi, maka jatuh cerai. Jika itu adalah cerai yang pertama, maka ya jatuhlah talak satu. Solusinya jika tetap ingin lanjut, maka suami merujuk istrinya selama masa iddah belum berakhir. Dengan suami mengatakan, aku rujuk dirimu. Ya, asalkan masa iddah belum selesai, yaitu 3 kali haid dari sejak suami menjatuhkan kata-kata cerai. Nah, ya, baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa terjawab dari pertanyaan dari pendengar kita. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mungkin agak di luar tema Ustaz, tidak apa-apa Ustaz ya, kita bacakan. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya adalah seorang anak yang ditelantarkan oleh ayah saya. Nah, dari kecil sudah tidak dinafkahi sampai dewasa, dan itu pun hanya 1 kali pernah bertemu. Dan sekarang ayah saya telah wafat, Ustaz. Apakah masih harus mendoakan beliau? Lalu jika kita mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua, apakah tetap sampai ke ayah kita, Ustaz? Karena beliau dari kecil sudah menelantarkan, Ustaz. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia meskipun dia zalim sama anak adalah bagian dari amal soleh, bagian dari kebaikan. Dan ketika seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, maka itu manfaat, insya Allah manfaat bagi orang tua tersebut, baik ibunya ataupun ayahnya. Nah, ya baik, terima kasih, jazakallahu khair Ustaz. Kita akan lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya, karena banyak saya bertanya masuk Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, pertanyaan ketiga dari Ibu Isni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa boleh kita merutinkan sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, takutnya jadi seperti wajib, karena sayang jika dilewatkan, Ustaz. Dan untuk sholat sunnah wudhu, kapan boleh dilakukan atau pada jam-jam berapa, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Mengutinkan sholat sunnah hukumnya dianjurkan, yeah. Dan itu tidaklah menyebabkan hukumnya jadi wajib. Karena dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada perubahan hukum. Maka orang yang merutinkannya tidak akan mengubah syariat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang sholat setelah berwudu, kapankah dianjurkan? Jawabannya setiap waktu setelah berwudu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. 6. Ya baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, silakan bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan di program acara malam hari ini, konsultasi hukum seputar keluarga bersama Ustaz Aris Munandar. Silakan sobat muslim bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat SMS atau juga WhatsApp di 08232727533. Ya baik Ustaz, kita akan coba lagi angkat pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi malam hari ini. Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Ustaz, ibu saya yang saya kenal selama ini ternyata bukan ibu kandung, dan beliau membohongi saya selama ini dengan mengatakan bahwa beliaulah ibu kandung saya. Dan setelah saya tahu, saya merasa sangat kecewa Ustaz dan marah Ustaz. Lalu bagaimana sikap saya yang sebaiknya Ustaz harus saya lakukan? Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, selama ini bersama seorang wanita yang ternyata bukan ibu kandungnya, kemudian marah setelah tahu demikian keadaannya, tentu ini marah yang tidak pada tempatnya. Namun kewajibannya adalah berterima kasih, bersyukur terhadap wanita tersebut yang telah merawatnya, yang telah mengasuhnya, yang telah banyak berbuat baik kepada dirinya sejak dia kecil, memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri padahal bukan anaknya sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la yaskurullaha ma la yaskuru annasa, tidaklah bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Maka beliau adalah wanita yang adalah kemudian orang yang sangat berjasa, sangat banyak kebaikannya. Maka marah dalam hal ini satu hal yang tidak tepat. Selama ini dia mengaku kalau dia adalah ibu kandung, tidak jujur. Di satu sisi memang itu satu hal yang dusta, namun di sisi yang lain ada sisi kita bisa memaklumi. Dia ingin cerita setelah anak ini siap. Ketika dia belum siap, dia khawatir karena sayangnya. Karena sayangnya dengan kita, maka dia khawatir nanti akan mempengaruhi emosi, psikologi, dan seterusnya. Maka dia menginginkan untuk mencari timing yang tepat, waktu yang tepat untuk jujur mengatakan apa adanya. Jadi marah dalam hal ini adalah satu hal yang tidak tepat. Maka segeralah temui beliau, minta maaf kepadanya jika telah memberikan ekspresi marah kepada beliau, dan katakanlah dan sampaikanlah terima kasih setulus hati atas segala kebaikan yang telah beliau lakukan selama ini. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz. Baik, kita coba angkat lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah Ustaz, pertanyaan kelima di malam hari ini. Ustaz, apakah seorang istri boleh menolak ajakan suami yang ingin mengajaknya tinggal bersama dengan alasan kasihan dengan ibunya yang tinggal sendiri Ustaz? Ya, ini sang suami sedang kerja di luar kota Ustaz. Nah, ini mohon nasihatnya Ustaz. Istri terlarang, haram bagi istri untuk menolak diajak suami dan tinggal bersama suami. Ketika seorang istri itu menolak untuk diajak keluar kota karena ingin nungguin ibunya, maka dia dinilai nusus dan secara aturan fikih tidak berhak untuk hilang hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena syarat untuk berhak mendapatkan nafkah dari suami, sebagaimana syarat untuk mendapatkan nafkah dari suami ada dua syarat. Yang pertama adalah at-tamkin, adalah mau dikumpuli, ya, mau disetubui, ya, ya, mempersilakan suaminya untuk mengumpulinya, ya, menyalurkan syahwat biologisnya, kemudian yang kedua ikut suami. Ikut suami. Kalau istri ini ngotot, saya tetap di sini, maka secara aturan fikih, ya, seandainya suami tidak ngasih nafkah, maka tidak mengapa. Ya, karena hak nafkahnya gugur dengan dia tidak mau ikut suami. Nah, ya Ustaz, mungkin sedikit tambahan Ustaz dari pertanyaan ini. Jika sang suami ini ridho Ustaz, apakah sang istri tetap berdosa Ustaz? Jika suami ridho, karena juga melihat kondisi mertuanya ini yang tinggal sendiri Ustaz. Kalau suaminya ridho ya berarti sudah selesai, karena ya itu hak suami. Nah, ya baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah yang bersedia tadi lewat SMS Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, jika seorang suami mengirim WA yang bunyinya seperti ini Ustaz, kamu ingin bercerai? Okelah, kalau begitu kamu sudah minta bercerai dengan aku. Apakah itu sudah termasuk jatuh talak Ustaz? Tolong diulangi teksnya, kamu ingin bercerai? Kamu ingin bercerai, okelah. Kalau begitu, kamu sudah minta bercerai dengan aku. Nah, ini sudah jatuh talak, Ustaz? Belum ada kata-kata talak dari suami di kalimat itu. Ini berarti belum terjadi talak. Nah. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita lanjut lagi, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari dari Wasilah di Terban. Bagaimana Ustaz, seorang suami yang sangat jarang tidak memberi nafkah uang karena tidak punya penghasilan Ustaz? Secara hukum fikih suami ini punya hutang. Ya, secara dia punya hutang karena menafkahi istri adalah kewajiban yang jika belum ditunaikan, maka statusnya dia berhutang kepada istrinya. Dan utang itu tidaklah selesai sampai dia lunasi utangnya atau istrinya memaafkannya. Nah. Oke, baik. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk malam hari ini kita tutup untuk masuk sesi tanya-jawab. Kita habiskan pertanyaan sudah masuk di malam hari ini. Baik Ustaz, kita akan coba lagi Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Ustaz, bila ada suami istri bertengkar hebat dan akhirnya sang suami pergi meninggalkan istri tidak menafkahinya dalam waktu yang lama. Nah, suami tidak mau menceraikan istri dan istri juga tidak menuntut cerai Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz terhadap keadaan demikian Ustaz? Nah, sedikit tambahan. Suami sesekali masih menjenguk anak-anaknya tapi tidak berkomunikasi dengan istrinya Ustaz. Nah, ini mohon nasihatnya Ustaz. Ya, jika kemudian istri ini jadi jika istri ini kemudian tidak menolak, dia statusnya masih istri dan tidak menolak seandainya suaminya mengajaknya untuk kumpul, meskipun suaminya sudah tidak lagi satu rumah dengannya, maka suami ini wajib menafkahi. Wajib menafkahi istri itu berhak untuk mendapatkan nafkah selama dia berstatus istri dengan dua persyaratan, yaitu dia at-tamkin, dia mau dikumpuli, tidak menolak untuk dikumpuli, dan dia ketika suaminya ngajak pindah tempat tinggal, dia bersedia untuk mengikuti suami. Jika ada dua kriteria ini, maka istri ini adalah istri yang wajib mendapatkan nafkah dari suaminya. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika suami tidak tahu tentang konsekuensi kata talak, apakah talak tetap jatuh? Dan pertanyaan yang kedua, jika mahar berupa hafalan Al-Quran. Pertanyaan satu saja dulu. Suami tidak mengetahui konsekuensi dari satu redaksi talak. Ya, namun pertanyaannya apakah dia tahu kalau itu kalimat cerai? Kalau dia tahu, maka sah. Maka dampak talak tetap terjadi. Karena yang jadi syarat, dia itu tahu kalau itu adalah kata-kata talak. Lain hanya kalau dia tidak tahu kalau itu kata-kata talak, dia bukan orang Jawa, kemudian dia mengucapkan kata-kata pegat. Dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu artinya perceraian, tak pegat kue gitu. Nah, dia tidak tahu, dia kira artinya itu adalah kamu akan saya cium misalnya. Maka tidak terjadi. Maka tidak terjadi perceraian. Namun jika dia tahu pegat itu artinya cerai, atau kemudian diksi yang lain, dan dia tahu, cuma dia tidak tahu konsekuensinya kalau ini adalah talak yang ketiga misalnya. Maka dampak dari talak tetap sah terjadi. Nah, yang kedua. Oke, yang kedua Ustaz, jika maharnya berupa hafalan Al-Quran, apa yang dikembalikan istri ketika mengajukan khulu? Ya, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mahar hafalan Al-Quran itu tidak sah sebagai mahar. Maka si istri belum mendapatkan mahar. Si istri belum mendapatkan mahar. Kecuali jika maharnya adalah berupa diajari. Berupa pengajaran. Namun jika sekedar suami menghafal surat Ar-Rahman atau yang lain, kemudian disetorkan, tidak ada kemudian jasa yang diberikan, maka statusnya istri ini belum mendapatkan mahar. Pernikahannya sah, namun kurang mahar, masih terhutang. Sehingga ya, ditetapkan terlebih dahulu, disepakati terlebih dahulu apa maharnya. Dan itu yang nanti kemudian dikembalikan ketika terjadi khulu. Nah, baik Ustaz, ya, jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, pertanyaan ke-10 di malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah dengan alasan karena tidak mau dipoligami, sang suami boleh menceraikan istrinya Ustaz? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Untuk kemudian bolehnya poligami dan tidak, sebenarnya tidak ada keharusan istri pertama mau ataukah tidak. Suami tinggal nikah lagi, maka poligami telah terjadi. Baik istrinya mau ataukah tidak. Maka istri yang tidak mau dipoligami bukan alasan untuk terjadinya perceraian. Suami harusnya punya prinsip saya poligami dan saya tidak mau ceraikan kamu. Ya selesai, tidak ada terjadi perceraian. Pokoknya saya nikah lagi, dan saya tidak akan menceraikan dirimu, maka tidak akan terjadi perceraian. Namun kata banyak orang, atau intinya adalah itu bukan alasan untuk menceraikan, ya karena itu satu hal yang alami, normal, dia tidak ingin berbagi, wajar, normal, alami, manusiawi. Ya, jika pihak suami ingin tetap poligami, ya dia tetap tinggal poligami dan dia tidak perlu menceraikan istrinya. Dia hendaklah dia mengambil setelah dia nikah lagi, hendaklah dia pandai-pandai mengambil hati istrinya agar dia lebih kemudian lomo, kata orang Jawa, dermawan dengan istri, terutama istri pertamanya, sehingga bisa menyentuh hatinya dan membuat dia rela. Demikian solusinya. Dan mencerai yang pertama bukanlah solusi. Nah, ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik Ustaz, masih ada dua pertanyaan lagi Ustaz yang mungkin di luar tema. Baik Ustaz, kita akan bacakan dua pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Yang pertanyaan yang ke-11 Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Aini di Cicahem. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana kiat agar bisa menyelamatkan diri agar hidup ini selamat dan sembuh dari gangguan kejiwaan. Apakah segala dosa atau kesalahan dalam diri bisa menutup mata hati dari kebenaran ada gangguan-gangguan dalam diri yang serasa diri ini diliputi kecemasan dan kehilangan jati diri hingga terganggu aktivitas sehari-hari, seolah apa yang dilakukan salah kebingungan dan ketakutan Ustaz. Nah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah hati itu akan mendapatkan ketenangan jika diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkan hati, tenangkan jiwa dengan berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara sebab hilangnya bahagia adalah dosa yang belum ditobati. Dan di antara kiat penting untuk mendapatkan hati yang berbahagia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Maka sungguh-sungguh bertobat, setelah itu yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang orangnya bertobat darinya. Kemudian banyak-banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dengan penuh penghayatan, berwudu dengan penuh penghayatan dan yang lain, dan bergaulah dengan orang-orang yang saleh karena bersama mereka terdapat ketenangan, bersama dengan mereka ingat akhirat, dan bersama mereka terdapat semangat untuk melakukan kebaikan dan amal saleh. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, siapa yang mendapat keutamaan lebih besar, imam sholat atau muazin? Bolehkah seseorang memborong semuanya Ustaz? Atau lebih baik masing-masing orang yang berbeda? Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Bolehkah seorang itu jadi muadzin sekaligus jadi imam? Boleh-boleh saja. Jika di tempat tersebut tidak ada yang bisa dimintai untuk beradzan, maka imam masjid sekaligus muadzin. Dia datang beradzan, setelah jamaah kemudian beberapa orang kumpul, dia ikomai, kemudian dia jadi imam. Hukumnya boleh-boleh saja. Manakah yang lebih afdal, jadi muadzin ataukah jadi imam? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan muadzin yang lebih utama, dan ada yang mengatakan imam, ya imamlah yang lebih utama. Di antara alasan, maka ada ulama yang mengatakan muadzin jadi lebih utama, karena besarnya pahala adzan, dan muadzin itu mendapatkan pahala semua orang yang sholat yang terpanggil karena adzannya. Ini diantara alasan yang menguatkan pendapat yang mengatakan muadzin itu lebih afdal daripada menjadi imam. Nah, ya demikian yang kita bahas, kita kaji sempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan jiwa, kehidupan yang penuh dengan bahagia. Dan semoga Allah jadikan rumah tangga semua pendengar radio muslim yang mengikuti kajian ini adalah rumah tangga yang berbahagia dan menjadi orang-orang yang berbahagia di surga dan di akhirat. Dan itu satu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang sulit bagi Allah tabaraka wa taala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja